Konsultasi Syariah. Hukum menggunakan tongkat ketika khutbah. Pertanyaan. Mohon penjelasannya terkait hukum menggunakan tongkat ketika khutbah Jumat. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ulama berbeda pendapat tentang hukum menggunakan tongkat ketika berkhutbah. Sebagian menganjurkan dan sebagian menilainya makruh. Itu artinya perbedaan dalam masalah tongkat ketika khutbah adalah perbedaan ijtihadi. Sehingga penting bagi kita untuk mengedepankan sikap saling menghargai dan tidak menyudutkan. Sebelumnya, kita akan sebutkan hadis tentang penggunaan tongkat ketika khutbah. Pertama, hadis dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah mengikuti khutbah Nabi SAW di Masjid Nabawi, menyampaikan berita tentang Dajjal yang diceritakan Tamim Ad-Dari. Dalam kesempatan itu, Fatimah mengatakan, "Saya berada di barisan terdepan saf wanita, belakang barisan terakhir saf lelaki. Saya mendengar Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Saya melihat Nabi SAW mengarahkan tongkat beliau ke tanah." Hadis riwayat Muslim. Peristiwa ini terjadi setelah masuk Islamnya Tamim bin Aus Ad-Dari dan beliau masuk Islam tahun 9 Hijriah. Dan Fatimah menyebutkan ketika itu Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Kedua, hadis dari Al-Hakam bin Hazm Al-Khulafi radhiyallahu anhu, bahwa beliau merupakan anggota rombongan suku luar Madinah yang bertamu ke Madinah untuk masuk Islam. Beliau menceritakan pengalamannya sewaktu di Madinah. "Kami tinggal di Madinah beberapa hari, dan kami juga Jum'atan bersama Rasulullah SAW. Beliau berdiri sambil bersandar dengan tongkat atau busur. Beliau memuji Allah dan menyebutkan kalimat pujian yang ringan, indah, dan berkah." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ketiga, hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW diberi tongkat ketika hari raya, lalu beliau pegangi ketika berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Tapi perlu dicatat, bahwa kebiasaan Nabi SAW ketika hari raya, beliau tidak menggunakan mimbar. Perbedaan pendapat ulama. Selanjutnya, kita akan sebutkan perbedaan pendapat ulama tentang penggunaan tongkat ketika khutbah. Ada dua pendapat ulama mengenai hukum menggunakan tongkat ketika khutbah. Pertama, dimakruhkan menggunakan tongkat ketika khutbah. Ini merupakan pendapat resmi mazhab Hanafi meskipun berbeda dengan pendapat sebagian ulama Hanafiyah. Dalam fatwa Al-Hindiyah dinyatakan, makruh berkhutbah dengan bersandar pada busur atau tongkat. Demikian yang disebutkan dalam Al-Khulasah dan Kitab Al-Muhayyid Al-Burhani. Di antara alasan ulama yang memakruhkan tongkat, bahwa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menggunakan tongkat, itu terjadi sebelum Nabi SAW memiliki mimbar. Setelah beliau memiliki mimbar, beliau tidak lagi menggunakan tongkat. Kita simak keterangan Ibnu Qayyim, beliau tidak pernah berkhutbah dengan memegang pedang atau semacamnya. Namun beliau pernah bersandar dengan busur atau tongkat sebelum beliau menggunakan mimbar. Ketika perang, beliau berkhutbah dengan memegang busur. Ketika Jumatan, beliau berkhutbah dengan membawa tongkat sebelum punya mimbar dan tidak ada riwayat beliau berkhutbah dengan membawa pedang. Tidak dijumpai riwayat dari beliau setelah memiliki mimbar, beliau naik mimbar dengan membawa pedang atau busur atau yang lainnya. Dan sama sekali tidak dijumpai beliau berkhutbah dengan membawa pedang sebelum memiliki mimbar. Zadul Ma'ad. Ada juga ulama yang memahami bahwa tongkat itu dianjurkan jika ada kebutuhan. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, bersandar dengan tongkat hanya ketika dibutuhkan. Jika khatib butuh pegangan, mungkin karena sudah lemah berdiri lama sehingga butuh pegangan tongkat, maka menggunakan tongkat hukumnya sunnah. Karena tongkat ini membantunya untuk berdiri, yang itu hukumnya sunnah. Asy-Syarh Al-Mumti'. Pendapat kedua, dianjurkan menggunakan tongkat ketika berkhutbah, baik ketika di atas mimbar maupun tanpa mimbar. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Imam Malik menyebut ini sebagai praktek penduduk Madinah di zamannya. Beliau mengatakan, di antara yang dianjurkan untuk para imam yang berkhutbah di atas mimbar, hendaknya mereka berkhutbah Jumat dengan membawa tongkat, memegang tongkat ketika berdiri. Itulah yang kami lihat dan kami dengar. Al-Mudawwanah Al-Kubra. Berikutnya, kita simak keterangan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, saya menganjurkan bagi setiap khatib khutbah apapun untuk memegang atau bersandar dengan sesuatu. Al-Umm. Sementara Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali, menyebutkan daftar adab selama khutbah Jumat. Di antaranya beliau menyatakan, adab ke-6 dianjurkan untuk bersandar dengan memegang pedang, busur, atau tongkat. Al-Kafi, fi fiqh Ibn Hambal. Jumhur ulama berdalil dengan banyaknya hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW bersandar dengan membawa tongkat atau busur ketika khutbah, termasuk setelah beliau memiliki mimbar sebagaimana hadis Fatimah bintu Qais. Bersandar dengan tongkat bukan syarat khutbah. Bagi ulama yang menganjurkan menggunakan tongkat ketika berkhutbah, menyatakan bahwa itu sifatnya anjuran. Artinya, tidak ada hubungannya dengan keabsahan khutbah. Namun ada saran lain dari mereka untuk posisi tangan. Kita simak keterangan Asy-Syafi'i. Jika khatib tidak bersandar dengan memegang apapun, saya menganjurkan agar tangannya diam, demikian pula seluruh badannya, dan tidak main-main dengan tangannya. Bisa dengan dia letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau dia lepaskan dan diam. Namun jika meninggalkan semua yang saya anjurkan, atau main-main tangan, atau meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, maka saya tidak menyukainya, meskipun khutbahnya tidak perlu diulang atau sah. Al-Umm. Demikian, Allahu A'lam.